saat terbaik itu adalah ketika kita dalam posisi pas sebagai hamba. Sifat hamba itu satu, lemah. Jadi ketika kita menyadari, aduh saya tuh gak bisa apa-apa, hanya engkau ya Allah. Itu saat terbaik dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan, gampang lah, saya udah pengalaman yang kayak gini. Itu saat terburuk dalam hidup kita. Udah sering kok saya ngelaluin yang begini, bisa deh. Saya udah tahu ilmunya. Itu saat terburuk, karena kita sudah mengakui ada kekuatan yang lain selain Allah. Saat terbaik dalam hidup kita ketika kita merasa kita ini fakir, enggak punya apapun selain semuanya hanyalah milik Allah.